يقرأ. Baik. Insyaallah yang lainnya di tasmi ke temannya barakallahu. Ya, yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-hadis hadis yang kedua. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, ketika kami duduk-duduk bersama dengan Rasulullah, di suatu hari tiba-tiba datanglah atau muncullah seseorang yang sangat syadidu bayadhi thiyab, sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, la yura 'alaihi atharus safar, tidak nampak padanya pengaruh perjalanan jauh, biasanya kusut, biasanya kotor, biasanya ya ini berdebu, nampak wajah lelah. Di satu sisi wala ya'rifuhu minna ahad, di sisi yang lain tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Kalau seandainya dia adalah orang kampung, maka ketahuan bahwa dia adalah orang kampung situ, karena mereka saling mengenali antara satu dengan yang lainnya. Tapi juga tidak nampak bahwa orang ini baru saja datang dari perjalanan jauh. Ini yang mengherankan para sahabat. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dan menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Rasulullah. Wa kaffaihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan tangannya di atas kedua pahanya, yakni kedua pahanya sendiri. Qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Orang ini pun berkata, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam, apa itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun mengatakan, al-Islamu an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersyahadat, engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas salata, dan engkau harus menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakata, engkau mengeluarkan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau puasa di bulan Ramadhan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau menunaikan ibadah haji jika sekiranya engkau mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Qala sadaqta, maka orang ini pun berkata, engkau benar, yakni jawabanmu benar. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Keheranan kedua dari keheranan pertama, datang dalam kondisi tidak ada yang mengenalinya, dalam kondisi tidak ada pengaruh perjalanan, seandainya dia adalah orang dari jauh. Yang kedua, keheranan kedua adalah yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia sendiri yang bertanya, ketika dijawab dia membenarkan, seakan-akan dia lebih tahu. Qala fa'akhbirni, ini para sahabat cuma terheran-heran saja. Qala akhbirni 'anil iman, khabarkan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, dan kau beriman pada takdir baik dan buruknya. Semua sudah menjadi ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Iman ini harus terpenuhi semuanya. Kapan tidak, maka tidak dicap dia sebagai orang yang beriman. Qala sadaqta, kata orang ini engkau telah benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, kalau begitu khabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau hendaknya menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak mampu di kondisi ini seakan-akan melihatnya, fa innahu yaraka, yakinkanlah dirimu bahwa engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah, maka khabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat itu kapan adanya. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Yani sama-sama tidak tahu. Orang ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhbirni 'an amaratiha, kalau begitu khabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat itu. Qala anta lidal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a'asyai yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat seorang budak perempuan melahirkan tuan perempuannya. Budak perempuan melahirkan tuan perempuannya dengan berbagai macam tafsiran dari para ulama kita. Wa antara al-hufata al-urata al-alata, dan engkau akan melihat nantinya. Ini kalau sudah terjadi, maka akan dekat hari kiamat. Engkau mendapati orang yang hufat al-urata, yakni tidak beralas kaki, tidak berpakaian, artinya telanjang, ala-ala, miskin, ri'a'asya, mereka hanya pengembala kambing. Ya tatawaluna fil bunyan, di satu saat nanti mereka yang bermewah-mewah, berlomba-lomba untuk membangun rumah. Qala thumman talaqa, kemudian orang itu pergi. Falabistu maliya, maka aku pun berhenti maliya ini beberapa saat. Thumma qala li, kemudian Rasul berkata kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'id, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, aku berkata Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, tadi yang datang itu adalah Jibril, dia datang untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Mengajari dalam bentuk pertanyaan. Seorang bertanya kemudian dijawab, maka jawabannya untuk semua orang yang mendengarkan. Ini sama saja kalau mengajari atau memberitahukan, menyampaikan ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata syarih di sini hafizahullah, hadal haditsu haditsun azimun bayyana fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkanal Islam wa arkanal iman wa bayyana fihi al-ihsan. Hadis ini hadis yang sangat agung, diterangkan pada hadis ini oleh Rasulullah tentang rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, dan Rasulullah menerangkan tentang ihsan itu apa. Wa bayyana fihi asya'a min alamatis sa'ah, dan Rasul menerangkan di hadis ini sebagian di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Wa hadzal haditsu bayyana ad-din kullahu. Hadis ini menerangkan agama secara keseluruhan. Wa an-din maratib wan nasu laysu ala haddin sawa. Dan agama ini memiliki tingkatan-tingkatan dan manusia tidak semua pada derajat yang sama. Tabarakallahu fikum. Fa minhum al-muslimu thumma al-mu'minu thumma al-muhsin. Maka yang ada muslim. Semua yang ngaku muslim masuk dalam area ini. Semacam lingkaran besar. Munafikin juga masuk di sini. Paham barakallahu fikum? Karena dia ngaku muslim, menampakkan keislaman. Baik. Di dalam lingkaran ini ada lingkaran yang lain. Namanya lingkaran mukmin. Di dalam lingkaran ini hanya orang-orang beriman. Munafiknya tidak masuk. Karena pada hakikatnya dia orang kafir. Penampakannya saja bahwa dia sebagai seorang mukmin. tapi dia tidak mukmin. Kata Allah SWT, wa ma hum bimu'minin. Bukanlah mereka termasuk orang-orang yang beriman. Nyata dari Allah Subhanahu wa taala, Allah nyatakan bahwa mereka bukan orang-orang yang beriman. Baik, Allah pastikan bahwa mereka bukan orang-orang beriman. Jadi lingkaran kedua yang di dalam ini semakin kecil, mukmin. Kemudian ada lagi lingkaran yang paling kecil di tengah-tengahnya, muhsin, orang yang melakukan kebaikan. Yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Paham barakallahu fikum. Ini lebih sedikit lagi orang. Jadi kalau dia sudah muhsin berarti dia juga mukmin, dia juga muslim. Barakallahu fikum. Kalau dia sudah mukmin berarti dia juga muslim. Baik. Kebalikannya, tidak semua muslim termasuk orang mukmin dan tidak semua orang mukmin berlaku ihsan. Baik. Itu gambaran sederhananya untuk kita memahami. Baik. Wa hadhihi maratib ba'daha fawqa ba'd. Ini tingkatan-tingkatan lebih tinggi sebagian di atas yang lainnya. Wa ba'daha awsa'u min ba'd. Sebagiannya lebih luas dari yang lainnya. Illa annahu la budda min ahadi hadhihi maratib hasbal istita'ah. Illa annahu cuman baik. La budda min ahadi hadhihi maratib hasbal istita'ah, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Barakallahu fikum. Taqullaha mastata'tum. Qawluhu bainama nahnu julusun 'indan nabi. Di sini diterangkan ketika kami duduk-duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum min 'adatihim annahum yajlisuna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna minhu wa yastarshiduna minhu. Sudah merupakan kebiasaan sahabat ridwanullahi alaihim ajmain annahum yajlisuna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk-duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar dari beliau, minta petunjuk beliau, bertanya kepada beliau tentang urusan agama mereka dan bahkan urusan dunia mereka. Wa fi jalsatin min jalasatihim ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sebagian kondisi mereka duduk-duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaihim rajulun min suratin ajibah. Tiba-tiba datang seseorang masuk ke majlis dengan penampakan yang menakjubkan. Lam yakunu ya'lifunaha. Mereka tidak kenali orang ini. Kama qala ittala 'alaina rajulun syadidu bayadi siyab. Sebagaimana dikatakan, tiba-tiba muncul seseorang syadidu bayadi siyab, sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. La yura 'alaihi atharus safar. Tidak nampak bahwa orang ini baru saja melakukan perjalanan jauh. Karena biasanya orang yang baru saja datang dari perjalanan jauh kotor, berdebu, rambut kusut, lelah, berbagai macam penampakan yang ada pada seorang yang baru saja datang dari safar yang jauh. Tapi ini orang tidak ada yang kenali, dia dari orang kampung dan juga tidak nampak bahwa dia baru saja tiba. Fahada minal ajaib. Ini perkara yang mengherankan. Li'annahu law kana min ahlil baladi la'arafuhu. Seandainya orang ini adalah orang penduduk Madinah, niscaya mereka mengenalinya. Padahal alannahu min kharijil balad. Ini menunjukkan bahwa orang ini bukan dari orang Madinah, berarti orang dari luar. Walakin laysa alaihi atharus safar. Tapi di sisi yang lain tidak ada juga bekas-bekas bahwa ini baru saja datang dari perjalanan jauh. Li'annal 'adata annal musafir yakunu sya'san. Karena merupakan kebiasaan orang-orang yang safar itu rambutnya kusut, kering, asy'atha akbar, penuh dengan debu. Kama fil hadis, sama seperti dalam hadis asy'atha akbar, hadis tentang masalah doa. Li'anna safara yaqtadi anna al-insana la ya'tani bi nafsihi aw bi hindamihi aw bi jinsihi atau bi jismihi, fa hadzal rajul laysa ghariban wa laysa muwatinan. Karena sebagai kebiasaan orang yang musafir, tidak lagi memperhatikan dirinya, keadaannya, jasadnya, pokoknya dalam benaknya dia bagaimana caranya dia sampai. Baik. Pokoknya apa adanya. Baik, dalam perjalanan yang penting sampai di tujuan. Fahadar rajul laisa ghariban wa laisa muwatinan. Barakallahu fiik. Orang ini bukan orang garib, bukan orang yang baru saja datang dan bukan juga penduduk. Lana la yadhharu alaihi alamatus safar, karena tidak nampak tanda-tanda bahwa dia baru saja melakukan perjalanan. Walaysa muwatinan, bukan penduduk setempat. Li'annahum la ya'rifunahu, karena para sahabat tidak mengenalinya. Walau kana bil baladi la'arafuhu, seandainya penduduk Madinah dia, maka sahabat semuanya akan mengenalinya. Wa tabayyana fil akhir anna hadzal rajul huwa Jibril. Nanti di akhir kisah baru mereka mengetahuinya bahwa yang datang tadi itu adalah Jibril alaihi salam. Atau bi hadhihi surah, dia datang dengan bentuk berupa wujud manusia. Wa kana Jibril alaihi salam ya'ti ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghalibi fi surati rajul. Dan Jibril alaihi salatu wasalam ketika datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya berwujud sebagaimana seorang laki-laki. Li'anna bani Adam la yastati'una ru'yatal malaki ala khilqatihil malakiyah. Karena manusia ini tidak mampu untuk melihat malaikat dalam wujud aslinya sebagai malaikat. Fakana ya'ti fi surati rajulin hatta la yanfuran nasu minhu. Maka malaikat ketika datang kepada manusia ini, maka dia pun berwujud manusia agar supaya manusia tidak ketakutan. Wala yastauhishuna minhu, dan agar supaya mereka tidak wihsyah, yakni ngeri melihatnya. Hada huwal ghalibu li'annal malaikata la tadharu li bani Adam min fi suratiha al-hakikiyah illa inda nusulil maut. Hada huwal ghalib, ini kebanyakannya. Bahwa malaikat ketika nampak, dia nampak sama seperti manusia. Dan tidak mampu manusia ini, atau malaikat ini tidak akan menampakkan dirinya dalam bentuk aslinya. Illa inda nuzulil maut awil adab. Kecuali ketika datang kematian, atau diturunkan adab padanya. Faidha nazal maut awil adab, wal'iyadu billah, waharatil malaikatu ala suratiha. Kalau malaikat itu turun untuk mencabut nyawa, atau turun membawa adab, maka disitulah orang-orang bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Qala ta'ala, yawma yarawna al-malaikat ala bushra yawma idil lil mujrimin. Yawma yarawna al-malaikat. Di hari mereka melihat malaikat, tidak ada lagi berita gembira untuk mereka. Bagi orang-orang yang mujrim, pelaku dosa. Amma idha ja'u fi halatil amni, adapun ketika malaikat itu datang dalam kondisi aman, fa'innahum ya'tuna bisurati ma'lufatil linnas, maka malaikat itu datang dalam bentuk wujud manusia yang biasa. Wallahu aqdarahum ala tasawuri bisuwarin mukhtalifah. Allah menjadikan malaikat mampu untuk merubah wujud dengan wujud yang berbeda-beda. Walam yaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibrila fi suratihi al-malakiyah illa marratain. Nabi kita sendiri saja tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya kecuali dua kali. Al-marratul ula, kali pertama, fi batha Makkah hinama ishtadda bihil karbu min adha qawmihi. Yani di batha Makkah, ketika semakin keras tekanan permusuhan orang-orang Arab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau gundah gulana. Disitulah Rasulullah SAW melihat Jibril fil ufuki ala suratihil malakiyah. Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ja'ayat ma'in yutmi'nuhu yuta'minuhu afwan wa yusabbiruhu, menjadikannya tenang dan menyabarkannya atas apa yang beliau dapati dari permusuhan dan penentangan kaumnya. Itu yang pertama. Barakallahu fikum. Al-maratus saniyah, yang kedua, ra'a Jibril fi suratihil malakiyah lailatal mi'raj. Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk wujud aslinya ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha. Qala ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril kedua kalinya di Sidratil Muntaha. Sidrah itu adalah pohon-pohon sidr, pohon bidara. Al-muntaha, muntaha ini batas yang tidak bisa dilewati oleh makhluk siapapun. Amma fi baqiyati al-ahwali fa kana ya'ti ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin min ahsanir rijal. Adapun selain waktu idwa ini, Jibril datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk laki-laki yang paling gagah. Qawluhu shadidu bayadhi thiyab minan nadhafah. bahwa beliau datang, yakni orang ini datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk wujud memakai pakaian yang sangat putih, bersih. Wa qawlu syadidus sawadi sya'ar, ini sangat hitam rambutnya, yakni legam, yakni fi surati suratin jamilah, sangat tampan gagah. Wa fi hadza dalil ala anna talibal ilmi hina ma yahduru ila majlis al-ilm yang bagi lahu ayyatajammal. Kata beliau di sini, ini dalil bahwa sebagai penuntut ilmu, ketika dia menghadiri majlis ilmu, hendaknya dia apa? Dia berhias diri, berpakaian rapi. Wa ayyatiya bi suratin nadhifatin jamilah, dan hendaknya dia datang dalam bentuk penampakan yang indah. Lianna Jibril ja'a mu'alliman wa muta'alliman. Karena Jibril datang dalam kondisi sebagai pengajar dan sekaligus sebagai murid. Wa min dzalika annahu 'allamahum kaifa ya'tuna ila majlisir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini beliau mengajarkan bagaimana mendatangi majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna majlisal ilmi majlis waqar. Karena majlis ilmu adalah majlis apa? Kewibawaan, waqar, yakni majlis kewibawaan. Wal liqa'u bir rasul sallallahu alaihi wasallam wal liqa'u bil ulama. Yang bagi ayakun lahu isti'dadun. Bertemu dengan Rasul atau bertemu dengan para ulama, hendaknya ada persiapan. Wa ijlalul ulama'i matlubun. Memuliakan, menghargai ulama itu perkara yang dituntut. Lana kaidha lam tujillal al-alima wa tahtarimhu lam tastafid min ilmihi. Karena engkau ketika tidak memuliakan para ulama dan menghormatinya, engkau tidak akan bisa mengambil faedah dari ilmunya. Barakallahu fikum. Atau tidak ada keberkahan yang engkau dapati pada ilmunya. Wa qawluhu fajalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fihi adabun li talibil ilmi. Kemudian Rasulullah, kemudian orang ini duduk di hadapan Rasulullah, di sini ada adab para penuntut ilmu. Di antaranya yang pertama, annahu yatajammalu fi hayatihi wa suratihi. Dia berhias diri, berpakaian rapi, siap untuk menuntut ilmu. Dan yang kedua, annahu yajlisu amamal muallim muqbilan alaihi liyatalaqqa minhul ilma. Duduk di hadapan guru, menghadap kepadanya agar supaya dia bisa menerima ilmu. Wala yu'rid anhu, dan jangan dia berpaling, aw yaltafit, atau dia nengok-nengok. Atau dia di hadapannya tapi kegiatannya lain. Aw yamza, atau sambil bercanda, padahal dia dalam kondisi bermajlis dengan ulama. Aw yang syagil, atau dia menyibukkan diri dengan sesuatu. Bal yakunu muqbilan alal muallim bi jismihi wa bi fikrihi. Bahkan sesungguhnya atau semestinya dia menghadap kepada para ulama tadi, muallim tadi, dengan jasadnya dan pikirannya. Li'alla tafutahu fursatut ta'allum, agar supaya tidak terluput dari dia kesempatan belajar. Betul-betul memanfaatkan waktu. Barakallahu fikum. Tidak menyebutkan diri atau tidak tidur. Barakallahu fikum. Menyebutkan diri dengan sesuatu ya, tidak dia dapatkan dari ilmu. Atau berpikir lain. Cuma jasadnya saja dia ada di majlis, tapi pikirannya tidak. Atau boleh jadi dia tidur di majlis. Nah, ini lebih parah lagi. Karena dia melakukan dua perkara yang bertentangan. Dia duduk di majlis ilmu yang semestinya dia fokus, barakallahu fikum, mendengar dan memperhatikan, sementara tidur butuh apa? Butuh ketenangan, butuh raha, terbebas dari gangguan. Dia tidak mendapatkan ilmu dan juga tidak tidur nyenyak. Barakallahu fikum. Tidur sambil duduk. Wala haula wa illa billah. Qauluhu fasna rukbatahi ila rukbatahi asnada Jibril rukbatahi ila rukbatain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Jibril menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muqabilan lahu wa qariban minhu, yakni dekat berhadapan dengan Rasulullah. Fi hada anna talibal ilmi yaqrubu minal muallim. Di sini juga bahwa penuntut ilmu harus dekat dengan sang guru, litakunal faidatu muttasilatan, agar supaya faedahnya nyambung. Amal ba'idu fa'innahu qadla yasma. Adapun jauh boleh jadi dia tidak dengar. Atau samar-samar sehingga salah paham, salah mengerti. Atau salah dengar. Wa idha sami'a qadla yastawdi'hu ala as-sawta. Atau dia mendengar suara tapi sayup-sayup. Fa idha kana qariban fa'innahu yasma'u wa yastawdi'hu as-sawta tamaman. Adapun kalau dia dekat, maka dia bisa mendengar suara dengan sempurna. Wa qad kana sahabatu radhiyallahu anhum yuhdiquna bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakrubuna minhu waqta talaqihimul ilma anhu. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka betul-betul sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka belajar ilmu. Qauluhu wa wada'a kaffaihi ay wa wada'a jibrilu kaffaihi ala fakhidai jibrila. Ini Jibril meletakkan tangannya di atas kedua pahanya sendiri. Wa hadha bihi anna al-muta'allima yanbaghi an yakuna bi suratin hadiatin mu'addabah. Ini juga menunjukkan bahwa seorang muallim hendaknya duduk dengan bentuk yang sopan, mu'addabah, tenang, tidak ricuh. Barakallahu fikum. Mu'addabah penuh, sopan santun, wa la yukthir min al-harakat, tidak banyak gerak atau tidak banyak nolah-noleh. Aw min asy-syawaghil allati tushghiluhu an at-talaqqi an talaqqil ilm. Atau tidak banyak menyibukkan diri dengan sesuatu yang memalingkan dia dari menuntut ilmu. Sibuk dia sendiri dengan apalah-apalah. La haula wa illa billah. Sehingga dia tidak bisa fokus menimba ilmu. Tsumma sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha bihi annahu idza jalasa wa tma'anna falahu ayyasalahu. Tsumma sa'ala Nabi, kemudian setelah semuanya beres, siap, maka orang ini pun bertanya kepada Nabi. Wahadabihi annahu idha jalasa wa tma'anna. Bahwa seorang murid ketika telah duduk dan tenang dia, maka boleh bagi dia untuk bertanya. Wala yasalu awwala ma ya'ti. Wa innama yajlisu awwalan muta'adiban summa yasal. Jangan dia langsung bertanya. Baru saja sambil berjalan dia langsung bertanya. Ah, ini tidak ada adab. Duduk baik-baik, tenang, baru bertanya. Baik. Innamaya jisu awalan muta'adiban, penuh adab. Tumayas al-baru, dia bertanya. Ini subhanallah. Kalau kita lihat para ulama kita dengan murid-muridnya, betul-betul adab yang luar biasa. Sahih. Adab yang luar biasa. Seorang murid terhadap gurunya. Hadi sifatu talibil ilm. Ini sifatnya para penuntut ilmu. Wahadi adabu talibil ilm. Dan inilah adabnya para penuntut ilmu. Sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, wahuwa fil haqiqati alimun bil jawab. Orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada hakikatnya dia tahu jawabannya, yakni malaikat. Karena usala Nabi sallallahu alaihi wasallam li'allima ashhabahu. Jibril bertanya kepada Nabi agar supaya Nabi memberikan jawaban untuk memberitahu kepada para sahabat. Wa hadha fi ta'limu bi tariqati su'al wal jawab. Ini metode pengajaran dalam bentuk bertanya dan berjawab menjawab. Li'annahu ambahu lidhihn. Karena bentuk bertanya ini lebih apa? Lebih menggugah pikiran dan keingintahuan kita tentang jawaban. Fatasalu taliba awwalan tsumma tujibu min ajli ayyan tanabbah. Jadi engkau bertanya dulu kepada murid walaupun engkau tahu bahwa murid itu tidak tahu jawabannya. Karena begitu ditanya dan dia mengaku bahwa tidak tahu, berarti dia siap untuk tahu. Kan demikian. Ini cuma sekedar untuk menggugah rasa ingin tahunya sang murid. Barakallahu fikum. Termasuk metode pengajaran yang bagus. Yanahu ambahu lidhin. Fatasalu taliba awalan thumma tujibu min ajli ayyatanabbah. Kau bertanya dulu, setelah itu kau jawab sendiri. Agar supaya dia bersiap untuk menerima jawabannya. Amma idha alqaita alaihi ilma ibtidaan fa'innahu qad la yatanabbah. Karena kalau engkau ketika langsung memberikannya ilmu, boleh jadi dia tidak siap untuk itu. Fa min turuqi ta'limil ilmi annafi'ati as-su'al wal jawab. Termasuk metode pengajaran ilmu adalah tanya jawab. Barakallahu fikum, tanya jawab. Mengambil perhatian dan menarik perhatian murid-murid keseluruhannya, apalagi anak-anak kecil, barakallahu fikum, yang biasanya riuh, biasanya ribut, biasanya apa macam-macam. Nah, ini seorang mudarris ya tentunya harus memiliki apa kemampuan untuk apa menarik perhatian semuanya sehingga mereka bisa tenang. Apalah-apalah yang biasa mereka lakukan. Barakallahu fiik. ada sesuatu yang menjadikannya perhatian terhadap muallim. Faqala akhbirni anil Islam ay bayyin li haqiqatal Islam. Fa akhbirni anil Islam ay bayyin li haqiqatal Islam li'annahu la budda min ma'rifati haqiqatil Islam. Fala yakfi annal insana yantasibu ilal Islami aw yaqulu ana muslim wa huwa la ya'rifu haqiqatal Islam li'annahu idza lam ya'rif haqiqata al-Islam lam ya'mal bihi id kaifa ya'malu bi syai'in yajhaluhu al-Islamu la yakfi fihi al-intisabu ma'al jahl bal la budda min ma'rifati haqiqatihi hatta yu'addiyahu 'ala al-wajhil matlub. Akhbirni al-Islam, khabarkan kepadaku tentang Islam. Ay bayyin li haqiqatal Islam, sampaikan kepadaku, khabarkan kepadaku tentang hakikat Islam ini. Li'annahu la budda min ma'rifati haqiqat Islam, karena harus kita mengetahui hakikat Islam ini apa, bukan cuma sekedar gambarannya saja. Falaqli annal insani yantasibu ila Islam, tidak cukup bahwa seorang menisbahkan diri, menyandarkan diri ke dalam Islam, bahwa dia sebagai seorang muslim. Oh yaqul, atau dia mengatakan saya muslim, bahwa la ya'rifu hakikat al-Islam, sementara dia tidak tahu hakikat Islam sesungguhnya. Li'annahu idza lam ya'rif haqiqat al-Islam, karena ketika seseorang tidak tahu hakikat Islam, lam ya'mal bihi, dia tidak akan beramal dengannya. Id kaifa ya'malu bi syai'in yajhalu, bagaimana bisa dia beramal dengan sesuatu yang dia tidak tahu? Wal Islamu la yakfi fihi al-intisabu ma'al jahl, Islam tidak cukup dengan menyandarkan diri sebagai seorang muslim saja, disertai dengan kebodohan atau ketidaktahuan dia tentang Islam. Bala budda min ma'rifati haqiqatihi, bahkan harus dia mengetahui hakikat Islam itu sampai dia bisa mengamalkannya. Al-wajhil matlub, dari sisi yang diharapkan, yang dituntut. Barakallahu fiik. Ini barakallahu fiikum hadis Jibril. Ma'ruf hadis Jibril, walaupun ya rawinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Tapi masyhur dengan hadis Jibril karena Jibril yang datang, sahibul kisah adalah Jibril. Ini sebagian adab-adab menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Wa illah, para ulama kita telah menulis adab-adab para penuntut ilmu. Dia dengan dirinya sendiri, dia dengan teman-temannya, dia dengan gurunya, dia dengan buku-bukunya, dia dengan barakallahu fikum masyarakatnya. Barakallahu fikum, ada adab-adab yang mesti dia lakukan sehingga dia bisa menjadi seorang betul-betul penuntut ilmu, berikutnya menjadi ulama biidznillahi tabaraka wa ta'ala. Tabillahu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.